terusan ombak bersilih ke pantai, disambut ayunan nyiur melambai. Rembulan megah di atas malikai tersenyum melihat kita berdua. Angin membawa lagu cinta, sejuta bintang bermain mata, seakan rela dua insan di dalam sinarionya. Antara angin dan Jakarta kita jatuh cinta. Cinta tiga malam kan ku ingat selamanya, antara angin dan Jakarta. Kini cinta yang sudah tiada lagi, tinggal memori membawa kembali. Antara Ani dan Jakarta kita jatuh cinta, antara Ani dan Jakarta. Cinta tiga malam kan ku ingat selamanya, antara angin dan Jakarta. Kita jatuh cinta, jatuh Jakarta. Yay.